kita bersama-sama. Dengarkan dongeng tentang negeri kita. Ayo kawan, jangan bermain saja. Simaklah di acara kita. Belajar dengan riang gembira. Dalam mengenali ragam budaya. Kembangkan imajinasimu selalu. Dalam dongeng anak Nusantara. Selamat berjumpa anak-anak, insan edukasi dimanapun berada. Apa kabar kalian hari ini? Semua sudah siap mendengarkan dongeng Bunda? Nah, kali ini Bunda Dongeng sudah menyiapkan dongeng untuk kalian semua. Judulnya, Ular Daun. Putri, maukah kau menolongku? Apa yang bisa aku tolong? Tolong, bakarlah kulitku, Putri. Tidak, aku tidak mau. Putri, aku mohon, Putri, lakukanlah. Tidak, Pangeran, aku tidak bisa melakukannya. Ayolah, ayo, bakarlah kulitku. Jangan paksa aku, Pangeran, aku tidak bisa. Apapun wujudmu, aku akan tetap menjadi istrimu. Anak-anakku, apa yang kalian dengar tadi? Ya, ular daun memohon pada putri bungsu untuk membakar kulitnya. Kenapa ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita ikuti cerita selengkapnya. Di sebuah desa di kaki gunung yang indah dan sangat subur, hiduplah seorang janda tua bersama tiga anak perempuannya. Putri sulung, putri tengah, dan putri bungsu. Walaupun kehidupannya sangat miskin, tapi mereka selalu rukun. Sampai pada suatu hari, tiba-tiba si ibu sakit keras. Dan menurut tabib, penyakitnya hanya dapat disembuhkan dengan ramuan gaib yang berasal dari puncak gunung. Ketiga anak perempuannya sangat bingung. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ramuan itu? Konon kabarnya, puncak gunung itu dijaga oleh seekor ular raksasa. Ular daun namanya. Bagaimana ini? Siapa yang mau ke puncak gunung itu? Aku tidak mau mengambil ramuan gaib itu. Aku takut dimakan ular raksasa. Tengah, kamu saja yang mengambil ramuan itu. Apa? Kenapa harus aku? Aku tidak mau, pokoknya aku sudahlah, tidak mau. Kak, tidak baik kita bertengkar terus. Kasihan ibu. Kita harus secepatnya mendapatkan ramuan itu. Biar aku saja yang berangkat. Benar, bungsu. Kamu berani? Kalau begitu, cepat kau berangkat sekarang juga. Akhirnya, dengan perbekalan seadanya, putri bungsu pergi ke puncak gunung. Ia bertekad mendapatkan ramuan gaib untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Anak-anak, apa yang terjadi kemudian? Ketika sampai di puncak gunung, ia mendengar suara gemuruh dan raungan keras yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba muncullah ular raksasa itu. Putri bungsu sangat ketakutan melihat tubuh ular daun yang sangat besar. Sorot matanya sangat tajam, lidahnya menjulur dan suaranya keras menggelegar. Siapa kamu? Ada perlu apa kau datang ke rumahku? Aku bungsu. Ibuku sakit keras. Aku butuh ramuan gaib untuk mengobatinya. Bolehkah aku memintanya? Satu saja, boleh? Boleh saja. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kau harus mau jadi istriku. Baiklah, aku mau menjadi istrimu. Tapi izinkan aku pulang untuk memberikan obat ini pada ibuku. Aku janji akan kembali cepatnya. Anak-anakku, dengan sukacita putri bungsu pulang ke rumahnya dengan membawa ramuan ajaib. Setelah beberapa lama meminum ramuan itu, kesehatan sang ibu berangsur-angsur membaik. Itu berarti sudah saatnya putri bungsu menepati janjinya kepada ular rendaung. Kamu yakin akan kembali menemui ular raksasa itu? Iya, Bu. Aku sudah berjanji untuk menjadi istrinya. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Aku yakin kalau sebenarnya ular itu tidak jahat, Bu. Iya. Baiklah. Kalau memang itu keputusanmu, Ibu hanya bisa berdoa agar engkau selamat dan bisa kembali ke rumah, Nak. Siang pun berganti malam. Ketika si bungsu tiba di tempat persembunyian ular rendaung, tapi apa yang ditemui putri bungsu anak-anak? Ya, ia terkejut sekali karena yang dijumpainya bukan ular yang menakutkan, melainkan seorang pangeran yang sangat tampan. Kamu siapa? Mana ular raksasa itu? Akulah ular raksasa itu. Tapi kenapa sekarang kamu menjadi Ya, sekarang aku menjadi pangeran. Aku sudah menduga kamu pasti terkejut melihat keadaanku. Memang di pagi hari aku adalah ular sakti yang ditakuti seluruh penduduk desa. Tapi di malam hari, aku menjadi diriku yang sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Pamanku yang jahat. Dia tidak senang jika aku menjadi raja menggantikan ayahku. Ia telah tega menyihirku menjadi ular. Apakah tidak ada cara menghilangkan sihir itu? Sebenarnya ada. Aku sangat berharap ada orang yang mau sukarela membakar kulitku. Membakar kulitmu? Apa maksudmu? Kamu bisa terluka. Memang, kulitku akan terluka. Tapi dengan cara itulah, aku bisa kembali ke wujudku semula. Putri, maukah kau menolongku? Apa yang bisa aku tolong? Tolong, bakarlah kulitku, Putri. Tidak, aku tidak mau. Putri, aku mohon, Putri, lakukanlah. Tidak, Pangeran. Aku tidak bisa melakukannya. Ayolah, ayo. Bakarlah kulitku. Jangan paksa aku, Pangeran. Aku tidak bisa. Apapun wujudmu, aku akan tetap menjadi istrimu. Waktu demi waktu berlalu. Tak terasa, setahun sudah putri bungsu pergi meninggalkan desanya. Suatu hari, putri sulung dan putri tengah ingin sekali melihat keadaan putri bungsu. Mereka penasaran dengan kehidupan putri bungsu. Apa kabar bungsu ya? Sudah lama tak terdengar beritanya. Betul juga ya kak. Jangan-jangan... Dia sudah dimakan ular raksasa itu kan? Begitu kan maksudmu? Iya, aku yakin ular itu sudah memakan bungsu. Ah, tapi belum tentu. Mungkin saja bungsu benar-benar dijadikan istrinya. Mungkin juga ya. Tapi menjijikkan kalau aku... Mana mau aku jadi istri seekor ular? Betul, aku juga pasti menolaknya. Bagaimana kalau kita ke puncak gunung itu? Hah? Untuk apa? Aku tidak mau bernasib sama dengan si bungsu. Dasar penakut. Justru kita harus melihatnya sendiri. Apa yang terjadi pada bungsu? Bagaimana? Boleh juga. Kalau begitu, kita berangkat sekarang saja. Jadi nanti malam kita sudah sampai di puncak gunung. Iya, jadi ular raksasa itu tidak akan melihat kedatangan kita. Hari itu juga mereka pergi ke puncak gunung. Tapi sampai di sana mereka tidak menjumpai ular ndaung, melainkan seorang pangeran yang sangat tampan. Mereka pun merasa iri dengan kebahagiaan putri bungsu. Maka ketika pagi tiba dan melihat sang pangeran berubah kembali menjadi seekor ular, muncul niat jahat mereka untuk menjauhkan putri bungsu dari kehidupan sang pangeran. Apa ya rencana mereka? Bagaimana kalau kita bakar saja kulit ular itu? Membakar kulit ular itu? Untuk apa? Aku yakin ular itu pasti akan marah dan mengusir si bungsu. Ya rencana yang bagus. Kita harus cepat melaksanakannya. Tanpa berlama-lama, kedua kakak beradik itu segera mewujudkan niat jahatnya. Namun apa yang kemudian terjadi anak-anak? Ya, mereka sangat terkejut karena perbuatan mereka justru membuat sihir itu hilang selamanya. Kini sang pangeran telah terbebas dari kutukan pamannya. Tidak ada lagi ular raksasa yang menakuti seluruh penduduk desa. Karena merasa malu, putri sulung dan putri tengah melarikan diri jauh dari desanya. Dan akhirnya, ular ndaung memboyong istrinya kembali ke istana. Mereka pun hidup dengan bahagia. Anak-anakku, insan edukasi yang Bunda sayangi, dari cerita Bunda Dongeng yang baru saja kalian dengarkan, apa yang kita dapatkan? Semua perbuatan baik yang kita lakukan dengan tulus pasti akan membawa hasil yang baik pula. Nah, anak-anakku tercinta, Bunda yakin kalian pasti senang berbuat baik untuk siapa saja, keluarga, teman, atau tetangga kalian. Sampai jumpa.